Pertanyaan terkait dengan masalah salat sunat, karena memang banyak sekali nama-nama salat yang terus berkembang, bahkan ada yang melarang salat sunat menjelang salat fardu asar, ada juga yang melarang salat sunat menjelang salat fardu maghrib, bahkan setelah azan isya. Sementara yang di beberapa tempat di masjid-masjid tertentu suka ada salat terus. Kita perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mughaffal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul baina kulli adzanaini salatun salatan liman syaa. Rasul bersabda, di antara setiap dua azan ada waktu untuk salat. Beliau nyatakan sampai tiga kali. Setelah itu beliau tegaskan, bagi yang memang punya keinginan. Inilah hadis Rasulullah riwayat Bukhari. Tentu yang dimaksud dengan azanain, dua azan, ini setiap waktu ada dua azan, karena kalimatnya baina kulli azanaini, antara setiap dua azan ada waktu untuk sholat. Bagi yang mau, antara azan zuhur menuju azan keduanya yaitu iqamah, antara azan asar menuju azan keduanya yaitu iqamah, itu kulli adzanain. Karena ada kalimat setiap dua azan. Berarti kalau setiap dua azan, dalam lima waktu salat itu masing-masing ada dua azan. Hanya dipahami oleh sebahagian bahwa dua azan itu cuma menjelang subuh saja. Satu azan malam, dua azan subuh. Umumnya orang memahami begitu. Karena memang ada hadis yang lain menyebutkan fil adzanil awal. Dipahami azan awal adalah sebelum subuh. Padahal setiap waktu ada dua azan. Nah, ini jelas sekali ketika ada yang memang ragu-ragu untuk melaksanakan sholat qobla asar, qobla maghrib, qobla isya, dipandang itu tidak ada contohnya dari Rasulullah. Ini hadis riwayat Bukhari. Baina kulli adzanain shalah. Setiap waktu di antara dua azan, azan tiba waktunya salat dan azan tiba imam untuk memimpin salat. Masuknya waktu disebut azan, masuknya imam disebut iqamah, dan itu dua-duanya adalah panggilan untuk salat. Makanya bacaannya juga banyak persamaannya ketimbang perbedaannya. Perbedaannya cuma ada kalimat qad qamatish shalah. Qad qamatish shalah. Ini akan berdampak juga kepada masalah bacaan as-salatu khairu minan naum pada waktu subuh. Sebahagian memahami bahwa hadis yang menyatakan bacaan as-salatu khairu minan naum dibaca pada waktu azan awal, ternyata praktiknya bukan pada azan awal tapi pada azan malam. Nah, adakah pada azan malam bacaan as-salatu khairu minan naum? Kalau kita mencari hadis, tidak ditemukan. Yang ada adalah pada azan awal, fil azanil awwali minal fajr, atau fil azanil awwal minas subuh. Azan awal untuk subuh beda dengan azan awal untuk zuhur, asar, maghrib, isya. Azan awal untuk subuh ada as-salatu khairu minan naum, sementara azan awal untuk zuhur, asar, maghrib, isya tidak ada. Semuanya ada azan awal. Buktinya hadis ini menyebutkan baina kulli adzanain shalah. Setiap dua azan berlangsung, maka di antara azan pertama ke azan kedua dipersilakan untuk melaksanakan sholat. Ini sholat sunat yang disebut qobliyah, kalau memang dilaksanakan sebelum. Nanti akan muncul lagi nama-nama sholat berikutnya. Insya Allah akan kita bahas setelahnya jeda berikut ini. Ya dzal jalali wal ikram, Rabbi zidni ilman nafi'a. Dengan terangkatnya pembahasan mengenai sholat qobla fardu yang sering disebut dengan sunnah qobliyah, kalimat qobliyah diambil dari waktu, yaitu sebelum, maka jadi nama menjadi sunat qobliyah. Muncul pertanyaan, apabila orang masuk masjid, mana yang mesti dilakukan, sunat tahiyatul masjid atau sunat qobliyah? Perlu kita perhatikan sekarang tentang waktu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari juga, "Idza dakhala ahadukum al-masjida Idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' rak'atain qabla an yajlis." Artinya, apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka hendaklah ruku dua rakaat sebelum duduk. Apa nama sholat ini? Hadis tidak menyebutkan. Kemudian tadi hadis di awal mengatakan, baina kulli adzanaini sholatun, di antara adzan menuju iqamah ada waktu untuk sholat. Sholat apakah itu? Tidak disebut. Jadi penamaan qobliyah, penamaan tahiyatul masjid, itu dari mana? Itu dari para ulama fikih. Jadi kalau kita masuk masjid sebelum sholat fardu, langsung sholat dua rakaat, sudah melaksanakan perintah ini. Hadis menyebutkan di antara azan menuju iqamah ada waktu untuk sholat, kita melaksanakan sholat, berarti sudah terpenuhi kan dua hadis itu. Tidak mesti sekarang sholat tahiyatul masjid dulu, baru berikutnya sholat qobla masjid. Nanti bisa nambah lagi itu. Apa? Apabila orang baru selesai wudu, dianjurkan juga sholat sunat. Masuk masjid baru selesai wudu, mau sholat, sholat apa? Sholat syukrul wudu. Selesai syukrul wudu karena baru masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid karena qobla, qobliyah. Jadi enam rakaat, tiga kali sholat. Apakah itu yang dimaksud? Karena hadis tidak menyebutkan nama, berarti satu sholat yang dilaksanakan dua rakaat terpenuhi semua hadis tadi. Antara azan ke iqamah ada sholat. Iya, saya sholat barusan. Manakala kamu masuk masjid, jangan dulu duduk sebelum ruku. Iya, barusan saya sudah ruku. Tadi kamu habis wudu ya? Iya, habis wudu. Dianjurkan habis wudu sholat. Iya, barusan juga saya sudah sholat. Selesai, sudah. Jangan sampai pusing kita dengan nama tahiyatul masjid, syukrul wudu, qobliyah. Aduh. Dan itu banyak sekali muncul pertanyaan seperti itu. Bahkan ada yang sangat menarik untuk kita kaji. Ketika saya sempat mendengarkan seseorang khutbah Jumat Di antara jamaah kan masuk masjid langsung sholat, langsung zikir dengan baca Quran. Mungkin khatib ini tidak setuju terhadap orang yang pas duduk langsung baca Quran. Maunya bagaimana? Sholat saja terus. Sampai dia katakan tidak ada ajaran pas masuk baca Quran, yang ada sholat. Itu sholat intidhar. Apa itu nama intidhar itu, dari mana itu? Kata intidhar artinya menunggu, bukan nama sholat. Tapi kalau sudah jadi nama, sepertinya sakral banget, benar itu ya. Pada makna intidhar itu menunggu kedatangan imam untuk menyampaikan khutbah, silahkan sholat. Bahasa Arabnya menunggu, intidhar. Jadi kita memberi nama kepada sesuatu yang intidhar itu, ada sejak kapan? Ya sesuatu yang barulah. Nanti akan nyambung lagi dengan sholat-sholat yang lainnya setelahnya, ya, jeda berikut ini. على خير الأنام المصطفى بدر التمام أستغفر الله رب البرايا. Karena ini merupakan segmen terakhir, ya, dibukalah untuk menyampaikan isi hati, baik berupa pertanyaan ataupun yang lainnya. Silakan menghubungi 2003776 atau dari luar kota tentunya dengan kode 022 ditambah dengan 2003776. Yang mungkin tidak sempat dibahas hari ini, tapi untuk dibahas pada pertemuan berikutnya. Dan berbagai bahasan yang sudah disampaikan di sini, mungkin di antara sahabat MKTV ingin ada yang tertulis, jawaban tertulis, silahkan, walaupun ini belum sempurna ya, silahkan dibuka di tasaku atau juga bisa dibuka di YouTube tasaku. Di sini insyaallah akan dapat dipelajari bagaimana dalil-dalilnya akan tertulis nanti. Ya, ada yang sudah bersambung nih, Ibu Siti di Maleber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Siti. Iya, ada satu pertanyaan Ustaz. Ini sudah Ibu ajukan beberapa minggu yang lalu, tapi ketika dibahas minggu berikutnya, Ibu tidak menyimak karena ada keperluan. Jadi malam ini Ibu tanyakan kembali. Iya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kan ada kata anta. Apakah itu dibaca anta atau angta? Ya itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagi yang tertinggal dalam pembahasan ini, terutama ya yang hari Rabu malam Kamis, silahkan dibuka di internet, baik di Google ataupun di YouTube. Silahkan tulis tasaku ya. Tasaku itu singkatan dari Taman Sahabat Quran. Dan juga tasaku adalah bahasa Arab. Artinya, hendaklah kalian semuanya saling menyirami. Itu tasaku. Saling menyirami dengan Al-Quran, dengan kajian yang Islami, saling menyirami. InsyaAllah dalam tasaku itu nanti akan bisa disaksikan filmnya, videonya dari kajian seperti ini dan juga kajian di tempat-tempat yang lainnya. Yang sekarang barusan saya tanya kepada yang sedang bertugas, sudah di atas 50 yang dimasukkan. 50 filmnya yang sudah dimasukkan, bisa dilihat insyaallah ya. Nanti akan ada bahasan-bahasan yang mudah-mudahan bermakna, bermanfaat, dan juga akan dilengkapi dengan karya-karya tulis. Namun sampai saat ini baru sedikit, dan insyaallah sedang di ya rapihkan. Tapi untuk rekaman videonya sudah banyak. Bahkan termasuk pembahasan pada hari Ahad yang lalu di Masjid Ar-Mursalah, saya membahas tentang buku yang memang saya tulis paling akhir yang berjudul Mencari Titik Temu Syiah Sunni, dibahas juga dan sudah dimasukkan di YouTube. Dipersilakan untuk dibuka, mudah-mudahan bermakna bagi kita semuanya. Baik, itu saja barangkali untuk kesempatan pada malam hari ini. Insyaallah kesempatan lain kita bertemu lagi untuk lebih jelas lagi, supaya waktunya luas apa yang ditanyakan Ibu Siti, insyaallah pada pertemuan berikutnya, dan didokumentasikan, dicatat oleh kru MKTV. Kita akhiri dengan sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana wafiqna ila ma firidak, Allahumma najjina minal qamil zalimin, Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina, Rabbana alika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.